Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita masih pada hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu ketika Ibn Abbas menyatakan aku dibonceng di belakang Nabi SAW, kemudian dikatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, aku ajari engkau kalimat-kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Wahai anak muda, aku ajari engkau kalimat-kalimat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Dan kalau engkau meminta, memintalah pada Allah. Dan kalau beristianah, beristianahlah pada Allah SWT. Kita sudah jelaskan, Masya Allah, faedah-faedah dari Ibnu Rajab rahimahullah yang sangat banyak tentang masalah penjagaan bagi mereka yang menjaga agama Allah. Hissiyah wal ma'nawiyah. Hissi yang terlihat, penjagaan-penjagaan yang zahir, juga penjagaan-penjagaan dalam bentuk penjagaan agama. Tidak sesat, tidak menyimpang dan sebagainya. Maka kita masuk sekarang pada masalah isti'anahnya. Idza ista'anta fasta'in billah. Kalau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa amma al-isti'anatu, adapun al-isti'anah billahi azza wa jal duna ghairihi min al-khalq, falianna al-'abda 'ajizun 'anil istiqlal bi jalbi masalihihi. Adapun meminta tolong pada Allah azza wa jal tanpa yang lainnya, karena seorang hamba tidak mampu, maka itu karena seorang hamba ajiz, lemah, tidak mampu anil istiqlal, tidak mampu untuk berdiri sendiri, bijalbi masalihihi, untuk mendapatkan maslahat-maslahatnya. Enggak bisa berdiri sendiri, dapat dalam mendapatkan maslahat. Wadat madarrah, dan dalam menolak madarrat-madarrat. Wala mu'ina lahu ala masalihi dinihi wa dunya, dan enggak ada mu'in, enggak ada yang bisa menolong baginya untuk mendapatkan maslahat-maslahat agamanya dan maslahat dunianya. Illallah azza wa jal. Kecuali Allah azza wa jal. Karena Allah yang menentukan takdir. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menentukan segala sesuatu. Faman a'anahu Allah fahuwal mu'an. Maka siapa yang dibantu oleh Allah, maka dialah yang akan tertolong. وَمَنْ خَذَلَهُ فَهُوَ الْمَخْذُولُ. Dan siapa yang Allah biarkan tanpa ditolong, maka dialah orang yang makhdul, yang tidak ada yang menolongnya. وَهَذَا تَحْقِيقُ مَعْنَا قَوْلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Dan itu sesungguhnya hakikat dari makna ucapan kita, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ, yang dijuluki dengan حَوْقَلَهِ. Emang apa makna la hawla wa la quwwata illa billah? Itu maknanya. Siapa yang dibantu oleh Allah akan terbantu, dan siapa yang tidak dibantu oleh Allah enggak akan mampu. La hawla wa la quwwata illa billah. Kita enggak punya kekuatan, enggak punya kemampuan, enggak punya daya upaya kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ma'na la tahawwula lil 'abdi min halin ila hal. Makna haul adalah tahawul. Fa innal ma'na la tahawula, tidak ada perubahan bagi seorang hamba, min halin ila hal, dari satu keadaan pada keadaan lain. Ini seorang hamba enggak bisa berubah dari satu keadaan ke keadaan lain kecuali dengan bantuan Allah. Wal quwwah maknanya kekuatan, sudah ma'ruf. Wala quwwata ala dhalika illa billah. Berarti tidak ada kekuatan untuk merubah keadaan kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Wa hadhihi kalimatun 'azimah. Maka ini adalah kalimat yang sangat agung, yang sangat besar. Wa hiya kanzun min kunuzil jannah. Maka kalimat itu merupakan perbendaharaan dari perbendaharaan-perbendaharaan jannah, surga. Fal 'abdu muhtajun ila al-isti'anah billah. Maka seorang hamba sangat membutuhkan untuk meminta bantuan kepada Allah Azza wa Jal. Fi fi'lil ma'murat. Dalam mengerjakan apa yang diperintah. Wa tarkil mahdhurat. Dalam meninggalkan yang dilarang. Itu semua harus dengan bantuan Allah. Tanpa bantuan Allah gak bisa. Makanya ketika adzan berkumandang, kita menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allah Akbar, Allahu Akbar. Sampai asyhadu an la ilaha illallah, kita ikut asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ikut asyhadu anna. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menyatakan la haula wala quwata illa billah. Karena memang tidak mungkin kita bisa melaksanakan perintah Allah kecuali dengan bantuan Allah. Tidak mungkin kita bisa berangkat ke masjid kecuali dengan bantuan dari Allah. Enggak mungkin kita bisa melaksanakan salat berjamaah kecuali dengan bantuan dari Allah. Kita mau taat. Tetapi apakah kita punya kekuatan? Apakah kita punya kemampuan? Tidak, kecuali dengan bantuan Allah. Maka jawabannya ayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah. Kita enggak akan mampu kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayya 'alal falah, kita enggak akan mampu. Kita enggak punya kekuatan kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini makna hawqalah. Makna hawqalah. Wasabr 'ala al-maqdurati kulliha fid dunya wa 'inda al-maut. Demikian pula kesabaran terhadap takdir-takdir Allah. Al-maqdur adalah yang ditakdirkan. Seluruhnya. Fid dunya wa 'inda al-maut. Apakah takdir-takdir di dunia ketika kita hidup atau takdir kematian? Wa ba'dahu, demikian pula takdir yang setelahnya, setelah kematian. Apa itu? Ahwalul barzah, kengerian-kengerian di alam barzah. Wa yaumul qiyamah, kengerian-kengerian yaumul qiyamah. Ahwal bentuk jamak dari haul. Haul itu kengerian. Oleh karena itu patung Sphinx-nya Mesir itu dinamakan Abul Haul. Abul Haul. Abu hanya julukan saja. Orang banyak tidur Abu Naum, orang tidur di tanah Abu Turab. Nah, ini yang mengerikan Abul Haul, sesuatu yang memiliki kengerian. Padahal enggak ngeri enggak apa. Wa la yaqdir an al-i'ana 'ala dhalika illa Allah 'azza wa jalla. Dan tidak mampu untuk membantu semua itu tadi. Mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, kemudian sabar di atas takdir-takdir Allah. Ini tidak akan bisa membantu mereka untuk melaksanakan semua itu illallah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Faman haqqaqa al-isti'anah 'alaihi fi dzalika kulli a'ana. Maka siapa yang beristi'anah pada Allah dan mewujudkan benar-benar isti'anah kepada Allah saja, tidak pada yang lain, Allah akan menolongnya ketika hidupnya dan ketika matinya. Wa fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maqal, dari Nabi SAW, beliau berkata, ihrus ala ma yanfa'u wasta'in billahi wala ta'jaz wala ta'jiz. Kata Nabi SAW, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan jangan malas. Jangan lemah. Wala ta'jiz, jangan lemah. Ini hadis yang merupakan potongan dari hadis yang sering kita dengar, al-mu'minul qawi khairun wa ahab minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih tinggi, lebih mulia dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Mana mukmin yang kuat, mana mukmin yang lemah? Apakah kaitannya dengan masalah tenaga? Dia badannya kuat, yang ini badannya kerempeng, kurus, lemah? Bukan. Walaupun itu berkait, tetapi intinya adalah yang lemah di tadi. Kata Nabi, bersungguh-sungguhlah untuk engkau berupaya mendapatkan apa yang bermanfaat buatmu. tentunya manfaat akhirat didulukan. Manfaat dunia juga sama. Tidak boleh malas. Tidak boleh berkata seperti orang-orang sufi, kami tidak akan cari dunia. Kalau memang ditakdirkan aku dapat dunia akan datang sendiri. Sampai ada sufi yang tinggal di atas pohon tidak mau turun. Bukan kayak monyet. Lebih bodoh dari monyet. Monyet itu cari buah. Dia enggak. Dia semedi, dikir, ibadah di atas pohon, tidak mau turun. Kata dia, kalau Allah kasih rezeki saya akan makan. Kalau Allah tidak kasih, saya enggak akan makan. Saya yakin. Akhirnya apa? Hah? Makan dia. Banyak orang-orang yang mengunjunginya. Lempar roti, lempar. Kayak ngasih monyet. Wallah terjadi seperti ini. Orang yang ibadah terus di atas dan dimana saya yakin kalau gak ada yang ngasih, dia puasa. Gak makan, gak apa. Kalaupun terpaksa makan, daun yang ada di pohon itu dia makan. Ada majnun. Ini majnun. Bukan tawakal. Dia tidak baca hadis ini. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Manfaat akhirah itu terutama. Wa manfaat duniawiyah. Bersungguh-sungguhlah. Tetapi jangan lupa minta tolonglah pada Allah. Wasta'in billah. Isti'anah billah. Wala ta'jiz, dan jangan malas. Jangan lemah. Berupayalah dan berusahalah. Qala wa man taraka al-isti'anah billahi wasta'ana bighairihi. Adapun yang tidak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan justru meminta tolongnya kepada selain Allah, wakalahu Allah ila man ista'ana bihi, maka Allah akan lepaskan dia atau akan serahkan dia kepada yang dia minta tolong kepadanya. Fasara makhdulan, akhirnya tidak dibantu oleh Allah taala. Makhdul, tidak ditolong, tidak dibantu. Kata Al-Hasan ila Umar bin Abdul Aziz. Al-Hasan pernah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Semoga Allah merahmati keduanya. Qal di dalam suratnya, la tasta'in bighairillah. Jangan engkau meminta tolong kepada selain Allah. Fayakiluka Allah ilaih. Karena niscaya Allah akan memasrahkan engkau pada orang tersebut. Atau pada makhluk tersebut. Demikian nasihatnya. Jangan minta pada selain Allah. Nanti Allah tidak akan bantu lagi. Dan dipasrahkan kepada siapa yang dia minta tolong kepadanya. Wa min kalami ba'dith salaf. Dan dari ucapan sebagian para salafus salih. Ya Rabbi. Ajibtu liman ya'rifuka. Kaifa yarju ghayraka. Ajibtu liman ya'rifuka. Kaifa yasta'inu bighayrika. Kata para salaf, aku heran, ya Rab. Ya Rab, aku heran. Terhadap siapa yang mengenalimu, tetapi mengharapkan selainmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalimu, tapi mengharapkan selainmu. Ajib tuliman ya'arifuka kaifa yasta'inu bighairik. Dan aku heran. Dengan orang yang mengenalimu, tapi meminta tolong kepada selainmu. Ini takjub bermakna keheranan. Kok bisa? Dia kenal Allah, tapi mengharapkannya pada selain Allah. Mengharapnya pada jimat, pada tempat keramat, pada pohon, pada batu, pada jin, pada orang-orang mati, pada wali-wali yang telah mati. Ajib. Ajib tu. Liman ya'rifka kaifa yarju ghayrak. Aku heran terhadap mereka-mereka yang kenal Allah, tetapi justru mintanya pada selain Allah. Qauluhu. Kemudian kita kembali kepada hadis. Jaffat as-suhuf atau jaffat qalam bima huwa ka'in. Sudah kering tintanya atau penanya dengan apa yang terjadi atau apa yang sudah pasti terjadi. Ini kaitan belakangnya. Kita baca sedikit supaya ingat kembali. Bunyi hadisnya. Qala, dalam hadis disebutkan, wa'lam, ketahuilah wahai anak muda. annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi selanjutnya, masih nasihatnya kepada anak Huda, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, ketahuilah bahwa umat walaupun mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, enggak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tulis untukmu. Dan ketahuilah, kalaupun umat seluruhnya bersatu padu untuk memberikan madarat kepadamu, maka mereka enggak akan bisa memberikan madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan, sudah Allah catatkan atasmu. Diakhiri dengan jaffatis suhuf atau rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, lembaran telah kering. Maksudnya pena apa? Maksudnya lembaran apa? Ini yang akan diterangkan oleh Ibnu Rajab sekarang. Qala jaffal qalam bima huwa ka'in. Dalam lafaz lain disebutkan telah kering pena dengan apa yang akan terjadi. Dalam riwayat lain rufi'atil aqlam, diangkat pena, wa jaffatis suhuf, dan kering lembaran-lembaran. Huwa kinayatun an taqaddumi kitabatil maqadir kulliha. Ini ungkapan untuk menerangkan bahwa catatan takdir sudah lebih dulu seluruhnya. Artinya pena takdir, lembaran catatan takdir sudah kering, tidak bisa berubah lagi. Wal faraghu minha min amadin ba'id, dan selesainya pencatatan takdir itu sudah sejak lama. Amadin ba'id yakni sudah masa yang sangat lama sebelum diciptakannya langit dan bumi. Awalu ma khalaqallahu al-qalam. Awal pertama Allah ciptakan pena. Kemudian Allah katakan kepadanya, ini sahih dalam riwayat yang sahih dalam kitab sahih. Allah katakan kepada pena, "Uktub." Pena bertanya, "Ma aktub?" Apa yang aku tulis? Allah katakan, "Uktub ma huwa kainun ila al-abad." Tulislah semua yang akan terjadi sampai akhir masa. Maka dicatat semua takdir-takdir. Tidaklah ada daun jatuh kecuali sudah tercatat dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka diungkapkan oleh Nabi SAW bahwa pena telah diangkat. Ini peta catatan takdir. Lembaran telah kering, tulisan-tulisannya. Wal faraghu minha min amadin ba'id, dan selesainya sejak dulu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Fainal kitaba idza furigha min kitabatih, karena sesungguhnya catatan setelah selesai dari catatannya, wa rufi'atil aqlam, dan pena telah diangkat, wa tala 'ahduhu, dan sudah lama zamannya, faqad rufi'at 'anhu al-aqlam, maka berarti pena sudah terpisah atau pena sudah diangkat, yang berarti lembaran telah kering dan berarti penanya pun telah kering. Allati kataba biha min madadiha, yang tadinya dicatat atau dipakai untuk pencatat dari tintanya sudah kering. Sehingga tidak salah riwayat yang menyebutkan pena telah kering dan yang meriwayatkan dengan lafaz kertas lembaran telah kering. Jangan kemudian menyatakan yang ini salah, yang ini benar. Dua-duanya benar. Mengapa? Lembaran telah kering artinya apa yang ditulis kan dulu pakai tinta. Maksudnya di dunia ya. Kalau namanya mencatat itu biasanya dengan tool pen. Kalau ball pen kan pakai ball dalamnya. Ada bolanya. Tapi kalau dulu tool tulis ya, tool pen. Fasal. Ini yang namanya kolam secara hakiki. Di dunia kolam itu seperti itu. Adapun pena yang Allah perintahkan untuk penulis kita enggak tahu seperti apa. Maka di sana ketika diambil tintanya, ditulis, kalau pena masih basah, masih bisa tulis lagi. Demikian pula kertasnya, kalau masih basah, bisa diubah, bisa dihapus. Tetapi pena telah kering, lembaran pun telah kering. Sehingga lafaz yang menyatakan jaffatil qalam bima huwa kain dengan rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Sahih riwayatnya. Ditambah lagi tanah ahdu sudah lama seperti itu. Keringnya sudah lama. Wa jaffal aqlam allati kataba biha min madadiha. Penanya pun telah kering. Mungkin kalau lembarannya sudah kering, ungkapannya masih belum sempurna. Mengapa? Ya, lembaran kering, tidak apa-apa. Penanya kan masih basah. Tulis lagi yang berikutnya. Tulis lagi tahta-tahta berikutnya. Kalau penanya masih basah, ini tidak. Penanya pun kering. Sehingga sudah tidak ada tulisan lagi setelah itu. Wajaffatil sahifa allati kataba fiha. Kering pula lembaran-lembaran yang dicatat di sana. Catatan-catatan takdir. Bil madadil maktubi bihi fiha. Yang sudah madad itu tinta ya. Wa hadza min ahsani kinayati wa ablaghiha. Dan ini ungkapan yang sangat bagus sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menunjukkan bahwa takdir tidak berubah. Bahwasanya pena telah kering, lembaran telah kering, pena telah diangkat dan sudah lama. Pertanyaannya dari sebagian orang dan selalu bertanya seperti itu adalah bagaimana dengan hadis la yaruddul qada illa du'a. Tidak bisa merubah takdir kecuali doa. Berarti takdir bisa berubah. Dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Jawaban pertama, bahwasanya takdir itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz tidak seluruhnya. Sehingga malaikat-malaikat pun tidak mengetahui seluruhnya. Ini tidak semua malaikat tahu. Diturunkan kepada mereka di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam Al-Quran, katakan yufraqul amru. Pada malam itu diputuskan keputusan-keputusan. Itu keputusan tahunan. Ketika seorang bayi lahir, tulis, kata Allah, umurnya. Tulis nasibnya. Tulis bahagia atau sengsara. Tulis umurnya ila akhir. Itu juga setiap lahir. Jadi ada yang diturunkan setiap lahir. Ada yang, maka ini bisa berubah. Apa yang dikatakan yufraqul amru di malam Lailatul Qadar bisa berubah. Tetapi di Lauhul Mahfuz sudah disebutkan bahwa nanti akan berubah. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua dari para ulama, iya, bisa berubah dengan doa. Lantas katanya tidak berubah karena sudah dicatat pula doamu akan doa seperti ini dan akan dirubah begini. Selesai. Jadi doamu pun sudah ditakdirkan. Dan Allah Maha tahu kamu akan doa. Sehingga catatannya di Lauhul Mahfuz lengkap. Begini, kemudian dirubah, kemudian dia berdoa, kemudian dikurangi. Ini barakallahu fikum, doanya pun telah dicatat. Dan ini yang didukung dengan ucapan para sahabat atau para salaf yang berkata, kami tidak berpikir tentang makbul atau tidak makbulnya doa saya. Tetapi saya berpikir, apakah saya mendapatkan taufik untuk doa atau tidak? Sebab doa Allah katakan ud'uni astajib lakum, aku akan kabulkan. Jadi yang kami pikirkan adalah bisakah kami mendapatkan taufik untuk berdoa. Sebab orang yang akan ditakdirkan begini begini begini, Allah takdirkan dia enggak sempat doa. Celaka. Sehingga kata Syabi rahimahullah, aku setiap singgah di satu tempat perjalanan, aku selalu berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan aku tidak diganggu. Sampai ketika aku disengat kalajengking, aku berpikir bahwa aku doa atau tidak. Ternyata dia tidak doa. Apa maknanya? Maknanya ketika dia tidak mendapatkan taufik untuk berdoa, terkena pelajaran. Jadi ketika Allah menginginkan, menakdirkan kalau dia akan terkena, maka Allah takdirkan dia tidak sempat berdoa. Sehingga kata para salaf, la yahummun istijabah. Bukan aku pikirkan masalah dikabulkannya. Itu jelas. Kalau berdoa akan dikabulkan. Tetapi, apakah aku bisa sempat berdoa? Apakah aku dikasih taufik untuk berdoa? Ada orang yang bercerita, ana itu ingin berdoa demikian di waktu mustajab. Selalu gak sempat. Aku berusaha untuk bangun malam. Gak sempat bangun malam. Aku ingin doa dalam sujud. Selesai sholat, baru ingat. Ya Allah, ana mau doa tapi lupa. Kemudian terjadilah apa yang dikhawatirkan. Jadi memang qada wal qadar betul-betul kita ini terikat oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya tawakal adalah bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, berupayalah bersungguh-sungguh agar kita betul-betul bisa berdoa dan beristi'anah. Qala, dikatakan jahfatil qalam bima huwa kain. Wa hadza min ahsanil kinayat wa ablaghiha. Itu adalah sebagus-bagus ungkapan dari Nabi dan yang paling balighnya. Wa qad dalla al-kitabu was-sunanu as-sahihatu al-kathiratu ala mithli hadha al-ma'na. Dan telah ditunjukkan dalam kitab dan juga dalam sunnah yang sahihah yang sangat banyak perkara yang seperti ini. Ini perkara yang semakna dengan ini banyak dalam Quran dan sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah menimpa satu musibah di muka bumi atau tidak pula pada diri-diri kalian sendiri kecuali sudah ada dalam kitabin, kitab catatan takdir, min qabli an nabra'aha, sebelum kami wujudkan, sebelum kami anukan, takdirkan, itu sudah ditulis di kitab. Inna dhalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya bagi Allah mudah. Kalimat sesungguhnya bagi Allah mudah, ini jawaban buat mereka yang bingung sendiri dan menularkan kebingungannya pada orang lain. Saya bisa milih mau minum atau tidak. Bagaimana mungkin Allah menakdirkan? Ini kebingungan yang ditularkan pada orang lain. Emang kenapa? Ya masa Allah menakdirkan sesuatu, kemudian kita bisa milih, Anda mau minum atau tidak minum? Rasanya tak mungkin, tak bisa. Bagaimana mungkin ditakdirkan? Kalau takdirkan minum, saya gak akan minum. Atau kalau takdirkan tidak minum, saya akan minum. Ya kalau kamu tahu takdir. Ya. Jawabannya ini. Inna dhalika ala Allahi yasir. Sesungguhnya bagi Allah mudah. Itu kamu merasa bingung karena kamu pikirkan tentang dirimu. Menentukan tapi dia suruh milih. Ya gak akan bisa. Itu kamu. Saya tentukan kamu begini. Kamu silakan pilih. Ya gak mungkin. Itu kalau manusia. Kalau kamu lemah. Tetapi yang menakdirkan Allah. Yang ala kulli syai'in qadir. Inna dhalika ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian bagi Allah mudah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah berkata, al-qadaru qudratullah. Dua kalimat yang istimewa dari Imam Ahmad. Al-qadaru qudratullah. Yang namanya takdir itu kekuasaan Allah. Sudah. Mau apa lagi? Kita enggak akan sanggup memikirkannya. Al-qadaru qudratullah. Yang namanya takdir itu kudrah. Kudrah itu dari kalimat ala kulli syai'in qadir. Kudrah itu kemampuan dan kebisaan Allah SWT. Sehingga kamu pikirkan dengan dirimu, ya salah. Karena kamu bukan Allah yang ala kulli syai'in qadir. Kamu bukan Tuhan, kamu enggak punya kelebihan apa-apa. Tapi Allah memiliki kudrah. Wal-qadaru qudratullah. Sedangkan takdir, qudratullah, kekuasaan Allah. Inna dhalika ala Allahi yasir. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam sahih Muslim, dari Abdullah ibn Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qal, inna allaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah menulis takdir-takdir dari makhluk-makhluk seluruhnya. Qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard, sebelum menciptakan langit dan bumi. Bi 50,000 sana. 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dalam sahih Muslim. Wa fihi aydan an Jabir anna rajulan qala. Demikian pula dari Jabir diriwayatkan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada seseorang datang pada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, fimal amal al-yawm? Ya Rasulullah, buat apa beramal kalau sudah ditakdirkan? Ini juga ucapan-ucapan mereka tadi. Orang-orang yang bingung menularkan kebingungannya. ternyata sudah dijawab. Sudah diwakili pertanyaannya dan sudah dijawab oleh sahabat radhiyallahu taala anhu. Fima al-amal al-yawm, untuk apa beramal? Afima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir am fiha fima yastaqbil? Kata si penanya, untuk apa kita beramal? Apakah untuk sesuatu yang sudah kering pena? Sudah jalan takdir? Atau untuk sesuatu yang belum tentu? Yang akan datang. Kata Nabi, la. Bal fima jaffat bihil aqlam. Bukan. Bukan untuk sesuatu yang belum tentu. Untuk sesuatu yang sudah kering pena. Wajarat bihil maqadir, dan sudah berlangsung takdir-takdir. Sudah tertulis. Orang tadi bertanya lagi, fahfimal amal. Kalau itu apa gunanya beramal? Kalau sudah takdirkan. Al-amalu fakullun muyassar lima khuliqalah. Beramalah dan berupayalah. Masing-masing dimudahkan kepada amalannya. Masing-masing dimudahkan kepada apa yang sudah takdirkan oleh Allah Ta'ala. Orang ini takdirkan mukmin akan diarahkan oleh Allah dengan takdirnya kepada keimanan. Kalau takdirkan kafir, na'udzubillah, maka Allah takdirkan dia mengarah dan dimudahkan kepada kekafiran-kekafiran. Demikian juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Fafimal amal, untuk apa beramal? I'malu. Fakullun muyassar. Masing-masing dimudahkan. Sehingga hikmahnya, para salafus salih dan para ulama pengikut mereka takut kalau dia terjerumus dalam dosa. Jangan-jangan aku diyassar, dimudahkan ke arah yang jelek. Jangan-jangan aku dimudahkan untuk beramal atau untuk menjalani jalannya orang-orang kafir nantinya. Segera bertobat dia. Segera berupaya untuk beramal dengan amalan saleh. Karena khawatirnya, aku yuyassar li'ayi tariq, li'ayi amal. Aku akan dimudahkan oleh Allah ke jalan yang mana. Sehingga dia berdoa, meratap, meminta pada Allah, mudahkan aku ke jalan yang baik, ke jalan yang saleh, ke jalan jannah, ila akhir. Ini hikmah dari beriman pada takdir. Bergantung pada Allah penuh dan tidak kepedean. Saya tidak akan sesat. Belum tentu. Saya enggak akan menyimpang. Belum tentu. Kamu tidak tahu takdir besok. Sehingga dia tidak merasa bahwa saya akan mampu. Tidak. Dia takut kalau sampai Allah SWT takdirkan dia menyimpang. Maka ketika ada sedikit saja tanda-tanda kejelekan dari dirinya, astagfirullah. Jangan sampai aku dimudahkan ke sana. Segera dia berhati-hati. Segera kembali. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, wa kharraja al-imam Ahmad, dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi, dari Nabi SAW. Qal, beliau bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya awal pertama Allah ciptakan adalah pena. Thumma qal, kemudian Allah katakan kepada pena tadi, uktub, tulislah. Fajara fi tilka sa'ah bima huwa kain ila yaumil qiyamah, maka berlangsunglah sejak saat itu, sejak dicatat oleh pena, sampai hari kiamat. Bima huwa kain, dengan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wal ahadisu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan yatulu dzikruha. Hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak sekali. Yatulu dzikruha, akan panjang kalau kita sebutkan seluruhnya. Bahkan akan jadi satu kitab tersendiri. Kitab masalah qada wal qadar. Ibnu Qayyim rahimahullah punya kitab tentang masalah takdir khusus. Setebal ini kurang dikit. Sekian. Judulnya Shifa'ul Alim. Dalam masalah qada wal qadar wa ta'lil. Qada wal qadar wa ta'lil. Qada wal qadar, takdir. Ta'lil dan sebab akibat. Apakah ada manfaatnya atau tidak? Dan dibuktikan di situ dengan sekian dalil-dalilnya bahwa takdir diimani, tapi sebab akibat juga ada. Dan ini tidak bertentangan. Kalau merasa bertentangan, dijawab dengan yang tadi. Itu karena kamu pikirkan dengan kemampuanmu. Kalau dengan kudratullah, Allah bisa segala-galanya. Engkau memilih, tapi Allah sudah tahu kamu akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Barakallahu fikum. Al-Qadaru Qudratullah. Qala hadhihi riwayah wa qawluhu falau annal khalqa jami'an aradu. Nah, ini kembali kepada hadis yang sedang kita bahas. Idqul i'lam law ijtama'atil ummah. Ketahuilah, kalau umat sepakat, ijtama'at ummah, ala an yanfa'uka bishay'in, ma yanfa'uka illa bishay'in qad katabahullahu laka. Ini yang sedang dibahas di sini. Falau annal khalqa jami'an aradu an yanfa'uka bishay. Kalau seluruh makhluk manusia dan jin seluruhnya bekerja sama, bantu membantu, dukung ingin membantu kamu dan ingin memberikan manfaat untukmu dengan sesuatu, tidak akan bisa kalau Allah tidak takdirkan. Lam yaqdihillah, apa yang tidak Allah takdirkan, tidak Allah tentukan. Lam yaqdiru alaih, mereka enggak akan mampu. Wa in aradu an yadurruka bi syai', kalau mereka sepakat bersatu padu manusia dan jinnya, insuhum wa jinnuhum, ingin yadurruk, ingin memberikan madarat kepadamu, bi syai', dengan sesuatu, yang lam yaktubullahu alaih, yang Allah tidak takdirkan, enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Lam yaktiru alaih. Ini barakallahu fikum aqidah, keimanan yang membuat seorang muslim jadi pemberani. Walaupun diancam oleh sekian banyak orang, dia akan jawab, jangankan cuma sekian, seluruh dunia, manusia dan jinnya ingin membuat madarat kepadaku, kalau Allah tidak takdirkan, enggak akan bisa. Demikian pula sebaliknya. Jangan engkau berpikir, kalau orang banyak ini menjanjikan pada kamu janji-janji baik, pasti akan berhasil. Tidak. Walaupun mereka sudah berkumpul, bersatu padu, ingin memberikan manfaat padamu, kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Hadhihi riwayatul Imam Ahmad. Lafadz yang barusan berbeda dengan lafadz yang ada dalam kitab kita, dalam matan. Hadhihi riwayat Imam Ahmad wa riwayat Tirmidzi bihadzal ma'na aidan. Wal muradu, yang dimaukan, anna ma yusibul 'abda fid dunya mimma yadurruhu aw yanfa'uhu fa kulluhu muqaddarun 'alaihi. Makna ucapan itu bahwa semua yang menimpa seorang hamba pada dunianya, apakah yang membuat madarat ataupun yang membuat manfaat, semuanya ditakdirkan. Kalau tidak ditakdirkan, enggak akan terjadi. Walaupun seluruh manusia bersatu padu. Wala yusibul 'abda illa ma kutiba lahu min dhalik. Dan tidaklah akan menimpa seorang hamba kecuali yang sudah dicatat oleh Allah. Fil kitab wa sunnah. Sebagaimana min dhalika fil kitab as-sabiq, dan itu sudah tercatat di dalam kitab as-sabiq, dalam catatan yang sudah lebih dulu, catatan takdir. Walau ijtahada ala dhalika al-khalq kulluhum jami'an, walaupun bersungguh-sungguh diupayakan oleh seluruh makhluk, kulluhum jami'an, dalam bahasa Arab kalimat kulluhum seluruhnya, jami'an juga seluruhnya. Apa fungsinya kalau diulang-ulang? Ta'kid, penegasan, penekanan. Artinya seluruhnya dan benar-benar seluruhnya. Ini bahasa Arab. Diterjemahkan letter-letter, tidak terasa. Tidak terasa tekanannya. Tetapi dalam bahasa Arab, dikatakan lau ijtahada ala dhalikal khalqu kulluhum jami'an. Makhluk-makhluk seluruhnya. Seluruhnya. Ini benar-benar seluruhnya. Tidak akan bisa. Kalau Allah tidak takdirkan. Mungkin bisa sebagai contoh kisah tentang gulam. Dalam Darus Salihin ada kisahnya. Gulam, anak muda yang diutus oleh seorang raja yang musyrik untuk belajar sihir. Dia berjalan ke tukang sihir di tengah hutan. Dia pulang menemui abid ahli ibadah, orang berilmu, ini ahli tauhid, dia ngobrol-ngobrol tertarik belajar. Akhirnya terlambat. Dari mana saya ditunda oleh tukang sihir. Berangkat lagi ke sana, mampir lagi ke situ. Sampai tukang sihir terlambat lagi. Kalau tukang sihir menanyakan kenapa terlambat, ditahan oleh raja. Kalau raja yang nanya kenapa terlambat, ditahan oleh tukang sihir. Setiap berangkat dan pulang dia belajar. Sampai dia mengerti tauhid, sampai dia berkata, aku ingin buktikan ilmunya tukang sihir dengan ilmunya orang ini. Mana yang hak? Kecenderungannya sudah yakin. Yaitu pada tauhid tadi. Maka ketika orang-orang kampung di kota itu, di kerajaan itu dalam keadaan ketakutan dengan satu binatang yang ganas, dia ambil batu dan menyatakan, ya Allah, kalau ajaran ahli ibadah tadi yang benar, maka bunuhlah binatang ini. Lempar. Mati. Mati. Orang-orang dan rajanya gembira. Ternyata murid tukang sihir tadi sudah berhasil. Hanya batu saja langsung mati. Dan sudah hebat sihirnya. Sedangkan pemuda itu tambah yakin bahwa tauhid yang hak. Maka sejak itu dia tidak mau lagi mengamalkan semua ajaran sihirnya. Terjadi. Setiap orang yang mau disembuhkan diajari tauhid. Ucapan la ilaha illallah. Jangan meminta kecuali pada Allah. Aku hanya asbab. Bila akhir. Sembuh. Semakin terkenal, semakin terkenal. Sampai ketika sudah semakin terkenal, raja yang kewalahan. Apa ini? Kamu ajarkan apa pada mereka? Diajarkan. Tauhid, kata dia. Sesungguhnya kekuasaan yang menakdirkan itu adalah Allah. Ila akhir. Raja tidak terima. Diancam. Ini barakallahu fikum. Dikisahkan pula di dalam tafsir Al-Buruj. Karena kemudian si raja ini menggali parit dan kemudian menghukum mereka. Siapa yang beriman kepada Allah dimasukkan dalam parit tadi. Maka Allah katakan, Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum alaiha qu'ud wahum ala ma'aluna bil mu'minina syuhud. Yang mau saya ceritakan sekarang ini yang berkait dengan pembahasan adalah si gulamnya tidak pernah berhasil untuk dibunuh. Diginikan selamat, dilempar dari bukit selamat, ditenggelamkan selamat, terus selamat. Barakallahu fikum. Padahal tentaranya banyak dan mereka ijtama'u untuk membunuh sang gulam, tidak pernah berhasil. Dengan cara apapun, mau dilempar dari atas, tiba-tiba bukitnya goncang, maka mereka semua jatuh. Yang selamat gulamnya. Mau ditenggelamkan di tengah lautan, maka ketika itu terbalik perahunya, mereka semua tenggelam. Yang berhasil selamat ulang. Sampai ke raja kewalahan. Wahai anak muda, kamu punya apa? Kok selamat terus? Aku tidak punya apa-apa. Allah yang menakdirkan mati dan hidup. Kamu harus percaya. Tidak. Ila akhirnya, sampai kemudian pemuda itu berkata, kalau engkau ingin aku mati, aku minta sama Allah Ta'ala. Bagaimana mintanya? Ucapkan, Bismi Rabbi Hadal Ulam. Dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini, aku akan mati. Akan dikabulkan doamu. Taruh di lapangan, diumumkan pada manusia, diikat anak muda tadi, dan dipanah di pelipisnya dengan kalimat Bismi Rabbi Hadal Ghulam, dengan nama Rabb Tuhannya pemuda ini. Ancap, mati. Tetapi yang membuat terkejut mereka, para raja dan orang-orang sekitarnya, adalah semua yang hadir menyatakan, amanna bi rabbi hadzal ghulam. Kami pun beriman dengan Rabbnya hadzal ghulam. Hampir semua rakyatnya beriman saat itu. Maka diancam dengan parit-parit dari api, kalau kalian tidak mau melepaskan agama kalian, kami akan bakar. Maka mereka dibakar dalam keadaan mereka tetap yakin Allah SWT yang Maha Kuasa. Ini barakallahu fikum, keimanan ashab Ukhdud, atau keimanan orang-orang yang dibakar oleh ashabul Ukhdud. Kutila ashabul Ukhdud, celaka mereka, para ashabul Ukhdud. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan itu contoh yang nyata teriwayatkan. Contoh nyata di hadapan mata kita sehari-hari pun sering terjadi. Rencana banyak orang gagal dengan 1-2 detik saja. Terjadi apa yang terjadi? terjadi. Yang sudah dirancang bertahun-tahun oleh para ahli, para profesor ila akhirih, baru naik beberapa menit meledak. Saling salah menyalahkan. Padahal serius, pinter, ahli, dan sudah persiapan hitungannya bukan sampai hitungan sederhana, hitungan 0, sekian dihitung oleh mereka. Kenyataannya hanya berapa detik saja hancur, tidak terlihat lagi, ya, berkeping-keping. Fahadha qadarullah, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wasalna ila qawlihi, sampai pada ucapan Abdullah. Fa'ala. Qadarullah. Wa fi sahih Muslim. Waqad dalal Al-Qur'an 'ala misli hadha. Al-Qur'an sudah menunjukkan yang demikian dalam ucapannya Azza wa Jalla, dalam ucapan Allah, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, enggak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah pada kami. Dan ini jawaban Ghulam tadi kepada para rajanya. Tidak akan bisa menimpa aku suatu apapun tanpa ditakdirkan oleh Allah. Tidak akan. Sampai ngalah rajanya memakai nama Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Demikian pula pada ayat, tidaklah menimpa satu musibah di bumi, tidak pula pada diri kalian, kecuali dengan takdir atau dengan catatan sebelum terjadinya. Demikian pula ayat, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakan, kalaupun kalian di rumah-rumah kalian, maka niscaya kalian akan keluar orang-orang yang sudah dicatat oleh Allah akan mati, keluar ke tempat-tempat matinya. Ini ketika membicarakan tentang munafik yang enggak mau perang, enggak mau jihad dengan alasan takut mati. Kanahum tusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Kanahum yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seakan-akan mereka digiring kepada kematian, ayo mati. Dalam keadaan mereka sadar, melihat saya disuruh mati, enggak mau, kata mereka. Ini pandangan mereka yang salah. Diajak jihad itu bukan diajak mati. Mengapa? Kematian itu takdir. Jihad belum tentu mati kalau tidak ditakdirkan mati. Tidak jihad kalau ditakdirkan mati akan mati. Nah, ini ayat ini. Katakan pada mereka, kata Allah kepada nabinya dan rasulnya, katakan pada mereka, lau kuntum fi buyutikum, kalaupun kamu di rumah-rumah kalian enggak mau perang, la barazal ladina kutiba alaihim, akan keluar orang yang memang dicatat akan mati, akan keluar ke tempat-tempat matinya. Keluar, naik, mau lihat bagaimana perang mereka. Dari jauh. Tiba-tiba kena peluru nyasar, mati. Itu sudah kita saksikan. Yang demikian. Dalam perangan di Ambon itu, ada penonton, ada pemain, ada pasukan linggis. Pemainnya di depan, perang bersabung nyawa. Penontonnya di tempat-tempat yang tinggi, nonton. Pasukan linggis nunggu, begitu sudah pasukan musuh mundur, dia maju untuk ngambilin barang-barang. Karena mereka bawa linggis, bukar rumah, segala macam, cari barang-barang yang bisa mereka ambil. Ternyata yang nonton mati. Yang paling depan, paling depannya, gak mati-mati. Ya ada yang mati juga, tapi ada yang tidak mati-mati. Jangan yang belakang mati. Ada yang keempat, tukang milem. Dan itu dari golongan Hizbiyun. Untuk cari dana. Tiba-tiba, mati. Terbunuh. Padahal di belakang, milem. Qulana a'udzubikumullah barakallahu fikum inna qadarullah, takdir. Belum tentu yang di depan berarti mati duluan, enggak mesti. Yang belakang Bukan berarti aman tidak akan mati. Kalau sudah takdirnya mati, ya mati. Barakallahu fikum. Peluru itu ada namanya, ya Mabuk. Peluru itu ada namanya. Maka saya tembak ke atas saja akan jatuh sendiri ke nama orang yang sudah tercatat. Karena yang ngomongnya Syiah, tokoh Syiah di sana, ini kita katakan kadzab. Apanya kadzab? Bukan kata-katanya kadzab. Iya, kalau takdirnya iya. Tapi katanya pelurunya dia bisa nyampe sendiri ke tempat, itu yang salah. Kamu tidak arahkan ke sana, walaupun kebetulan bisa terjadi, tapi itu namanya tidak berupaya, tidak berusaha. Paling belakang, nembak tuh harus pulang lagi. Peluru ada namanya, akan nyampe sendiri nanti ke sana. Dia pulang. Ada jaban, penakut, pengecut, beralasan. Dengan sekian alasan. Tetapi peluru ada namanya, maksudnya takdir bahwa ini akan kena si bulan, ini akan... Nah, ini akan kena orang yang di belakang sana, sang penonton. Mungkin. Di catatan takdir sana, peluru ini yang dilemparkan dari senjatanya si bulan akan mengenai si Alan. Sudah tercatat semuanya. Baik, kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.